فليحمد الله ولا حول له هو يملك فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan hadis nomor 558. Sebelumnya saya ingin mengulang sebentar 557. Ternyata banyak syubhat yang melanda kaum muslimin. Mereka beranggapan bahwa semua keburukan, semua niat buruk ketika masih ada di hati itu belum berdosa. Jelas ini syubhat. Karena hadis-hadis yang warid sahih sharih menyatakan bahwa sudah berdosa. Bagaimana hadis yang kemarin kita baca dan hari ini saya ingin mengulang sebentar, mengingat ternyata banyak yang tidak memahami hadis ini. Yes, banyak telepon, SMS, pertanyaan dan seterusnya menunjukkan belum paham. Mereka salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan keburukan lalu dia tidak melakukannya, maka dia dapat pahala satu. Ini yang menyebabkan sebagian kaum muslimin terkena syubhat. Mereka tidak membedakan mana ham, mana azab. Mana yang hanya lintasan-lintasan di dalam hati dan mana yang tekad. Ya. Kalau itu terlintas di hati, terbayang di hati, tiba-tiba datang, habis itu hilang lagi, betul. Itu yang dimaksud oleh hadis itu. Tetapi ketika tekad itu sudah bulat, dia berazam di hatinya seperti hadis nomor 557 ini. Kemudian hadis lain, idza iltaqal muslimani bi sayfayhima falqatilu walmaqtulu fahuma binnar, jika dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Ya, karena apa? Karena sudah bukan ham, sudah bukan lintasan, tetapi tekad bulat. Oleh karena itu saya ulang-ulang di majelis ini, siapa yang sudah bertekad mau berzina, dia sudah berdosa walaupun tidak jadi. Artinya tertutup oleh sesuatu itu. Dia tidak batalkan niat untuk berzina itu, tapi tidak kesampaian. Dia tidak batalkan niatnya untuk membunuh, tapi tidak kesampaian. Dia tidak batalkan niatnya untuk minum khamar, tapi tidak kesampaian dan seterusnya. Dan niat itu selalu ada di hatinya. Artinya jika ada khamar di hadapannya, tentu dia akan minum. Jika ada kesempatan untuk berjudi, tentu dia akan lakukan. Maka orang seperti ini berdosa. Ya, kecuali dibatalkan. Kalau dia batalkan niatnya, bagaimana anak muda yang terjebak di gua itu, yang berniat tadinya untuk menzinai sepupunya, maka jelas pemuda ini dapat pahala. Ya, bukan hanya tidak berdosa, dapat pahala. Yang dibahas di hadis 557 itu, niat selalu ada. Jadi dia melihat temannya yang bergelimang dengan harta, dia juga bergelimang dalam kemaksiatan. Ia berjudi, ia berzina, ia minum khamr, yang melakukan berbagai macam maksiat. Nah, dia miskin, tidak punya uang. Tetapi dalam hatinya, kalau aku punya uang seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Apa kata Nabi? Wa wizruhuma sawa. Dosa dua orang itu sama. Lihat betapa Allah melihat hati manusia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu manusia, bahkan istrinya, bahkan anaknya, tidak ada yang tahu. Dia diam, berzina enggak, minum khamr enggak, berjudi enggak, dia bersama anak istrinya di rumah, Tetapi dia melihat si fulan yang bergelimang dalam maksiat karena banyak modalnya, banyak uangnya, dia menginginkan mencita-citakan seperti wa wizruhuma sawa kadaram. Dua orang itu dosanya sama. Sama kata Nabi, sawa sama. Ya, yes. Maka wajib bagi kita untuk tidak menyepelekan niat dalam hati kita ini. Ya, karena apa yang ada di hati kita dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita melihat ada seorang yang mempunyai banyak harta, kemudian hartanya dia terapakan, dia santuni fakir miskin, dia memelihara anak yatim, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dan seterusnya. Lalu dalam hati kita, kalau saya punya uang seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Sama kata Nabi, fa ajruhuma sawa. Pahala dua orang itu sama. Sama, tidak beda. Jangan sampai Nabi bilang sama, lalu kita bilang beda. Ya, adapun dampak dunia tentu beda. Penghormatan orang, orang berterima kasih, kemudian dari sedekah dia itu orang-orang melakukan kebaikan. Kan kebaikan tidak berhenti di situ, kan? Kebaikan tidak berhenti di situ, kan? Dia bikin masjid. Setelah dia bikin masjid apa? Banyak orang-orang yang sholat di situ. Ah, tapi tidak berhenti di bikin masjid. Nah, dampaknya setelah itu baru berbeda. Ya, kan orang bikin masjid titik dan bahkan apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah bikin masjid, banyak orang-orang yang sholat di situ. Awalnya enggak ada yang berjamaah di komplek itu. Berhubung dia bikin masjid di situ, lalu banyak yang berjamaah di situ. Maka setiap kali ada orang berjamaah di situ, dia dapat pahalanya. Ah, ini bagi kita yang tidak punya, yang tidak bangun masjid, hanya mencita-citakan, tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai ke dampaknya. Tapi beramal di situ, beramal sampai mendirikan masjid sama. Yes, inilah haji. Kemudian tentang minta-minta, saya kira saya juga perlu mengulang-ulang ini apa yang diterdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Setiap kali seorang hamba membuka satu pintu permintaan, maka setiap kali itu pula Allah membuka baginya satu pintu kemiskinan. Sekali minta, sekali miskin. Sekali minta, sekali fakir. Maka semakin banyak minta, semakin fakir. Surah Rasulullah, terbuktilah sudah kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan orang hari ini, semakin mereka minta-minta, tidak punya rasa malu meminta-minta kepada orang lain, maka dia semakin miskin, semakin miskin. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat minta-minta. Maka berulang-ulang kita bahas bagaimana yang disabdakan oleh Nabi, masuk ke hutan mencari kayu bakar, dibawa ke pasar, dijual dengan harta yang uang yang tidak seberapa, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Diberi atau tidak diberi? Diberi malu, tidak diberi lebih malu. Ini minta-minta. Ya, fawaidnya saya kira sudah cukup kita bahas kemarin. Ya. Kita lanjutkan 558. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum dzabahu syatan. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa mereka, tidak disebut mereka ini siapa, Tapi menurut keterangan dari Syaikh Salim, ini Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahum dzabahu syatan. Mereka menyembelih kambing. Mereka menyembelih kambing. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang menyembelih kambing, dan kambing ini untuk disedekahkan, memberi makan, salah satu keutamaan bangsa Arab yang diteruskan oleh Rasul dan para sahabat adalah hobi memberi makan. Yes, hobi memberi makan. Senang sekali kalau bisa memberi makan, mungkin fakir miskin, mungkin teman, mungkin tamu, senang sekali. Yes. Dan orang Arab diteruskan oleh Rasul dan para sahabat, memberi makan adalah memberi makan. Yes. Memberi makan judulnya adalah memberi makan. Tidak seperti kebiasaan orang kita. Yes. Sepertinya malu kalau orang diundang makan dan betul-betul makan. Yes. Makanya mesti ada alasannya. Tasyakuran, tahlilan, pindah rumah, dan seterusnya, baru. Nah, setelah itu baru makan-makan. Adapun Rasul dan para sahabat, undang makan adalah undang makan. Maka begitu datang, langsung disuguhkan. Yes. Tidak seperti orang kita, di mana memberi makan itu ada sesuatunya dulu. Mau ngasih makan saja, disuruh amin-amin dulu, ya, disuruh baca, disuruh kerja dulu, baru kasih makan. Ya, semua makan doang, mestinya makan saja. Akekah, walimah, ini itu. Makan-makan, acara inti adalah makan. Ngaji ada tempatnya, ngaji di masjid, rutin, atau tabligh akbar. Ya, kalau makan, itu kan makan. Akekah, udah makan-makan saja. Ya. Nabi bertanya, ma baqiya minha? Apa yang tersisa? Ma baqiya minha? Apa yang tersisa dari kambing itu? Kan kambing itu dibagi-bagikan, disedekahkan dagingnya. Yang tersisa apa? Tanya Nabi. Qalat, Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak tersisa dari seluruh daging kambing tersebut kecuali katifnya, bagian daging di pundaknya yang tersisa. Ya. Biasanya itu yang terakhir, ya, paha dikasihkan, paha depan, paha belakang dikasihkan, daging-daging. Ah, biasanya yang tersisa itu katifnya itu, pundaknya itu kan biasanya digantung seperti itu, ya, terakhirnya. Apa kata Nabi? Ketika Aisyah mengatakan bahwa semuanya sudah disedekahkan kecuali pundaknya, Nabi mengatakan, baqiya kulluha ghaira katifiha. Kata Nabi kembali, masih ada semua daging kambing itu, masih ada semua kecuali pundaknya. Jadi dibalik oleh Nabi. Dan Aisyah bilang, udah habis kambingnya dibagi-bagi, tinggal pundaknya. Kata Nabi, enggak. Daging itu masih ada, masih utuh. Disimpan oleh Allah. Ada semua. Kecuali pundaknya enggak ada. Orang pundaknya enggak diserahkan. Nah, yang diserahkan selain pundak. Ini makna bahwa Allah Rabbul Alamin memelihara sedekah kita. Memelihara sedekah kita, memelihara sedekah kita. Seperti engkau memelihara anak kuda. Jadi betul-betul perhatian. Orang Arab kalau menjaga anak kuda itu betul-betul perhatian. Tidak seperti anak kambing, anak unta, ya. Anak kuda itu diharapkan nanti gagah, oh, besar, bisa lari kencang. Maka betul-betul dijaga agar cepat besar. Begitulah Allah Rabbul Alamin menjaga dan memelihara serapah kita. betul-betul dijaga, betul-betul dipelihara agar cepat banyak, cepat besar. Bahkan nanti akan kita baca hadisnya, akhirnya sebesar gunung. Ya, inilah Allah yang Maha Pemurah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadis sahih. ومعناه تصدقوا بها إلا كتبها فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتبها. Makna dari beliau memberikan makna dari hadis di atas saya bacakan, bahwa mereka keluarga Nabi tersebut mensedekahkan seluruh daging kambing tersebut kecuali pundaknya. Nabi berkata, masih tersisa untuk kita di akhirat seluruh daging kambing itu kecuali pundaknya. Berarti Allah Maha membuat perhitungan. Kalau memang tidak diserapkan, ya ada catatannya bahwa ini tidak diserapkan. Allah selalu membuat perhitungan. Maka jangan khawatir ketika manusia tidak tahu berapa kita, tidak tahu kebaikan kita, jangan khawatir. Allah tahu dan Allah menghitung. Fikul hadis. At-tahridu 'ala sadaqati wal-ihtimam biha wa alla yastaghfir al-insanu ma anfaqahu fiha. Anjuran untuk bersedekah, memperhatikan sedekah. Banyak kita kan kurang perhatian. Kalau ada yang butuh saja, kalau ada yang perlu saja gitu. Jarang dari kita setiap hari menyisihkan untuk sedekah. Ya, padahal kan itu anjuran Nabi. Setiap hari persendian yang jumlahnya berapa dulu? 360. Kan persendian kita 360. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menantang para dokter muslim untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi. Ya, artinya untuk membela kebenaran sabda Nabi, bukan untuk membuktikan beberapa salah. Tentu seperti ini bukan ucapan seorang muslim, karena sabda Nabi pasti benar. Ya. Ah, setiap persendian itu harus diserapahi setiap hari kan? Walaupun serapah itu tidak harus dengan uang, bisa dengan amar ma'ruf, bisa dengan nahi mungkar, bisa dengan tasbih, bisa dengan tahmid, bisa menolong orang dan seterusnya, dan semua bisa diganti dengan dua rakaat salat duha. Ini sekaligus membantah syubhat yang mengatakan sholat duha tidak dilakukan oleh Nabi setiap hari. Ya, sholat duha dilakukan oleh Nabi hanya sekali-kali. Ya, di antaranya persaksian dari Ummu Hani ketika Fathu Mekah, Nabi sholat 8 rakaat hanya itu saja. Ini kini. Karena jelas di sini Nabi mengatakan setiap hari diserapkan dan bisa diganti dengan dua rakaat sholat duha. Berarti dua rakaat sholat duha disunahkan melakukannya setiap hari, bukan ketika safar. Bagaimana ucapan Ummu Hani? Aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha kecuali hari itu, ketika Fathu Mekah. Jawabannya, ketidaktahuan seorang sahabat bukan dalil. Ketidaktahuan seorang sahabat bukan hujjah. Apalagi seorang ulama yang bukan sahabat. Sahabat bila tidak tahu, itu bukan dalil. Apa kata Ibnu Umar? Aku tidak pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangan ya, kecuali di sholat istisqa. Apakah ini ujah? Bukan. Beliau tidak tahu kalau Nabi dalam kesempatan lain mengangkat kedua tangan, gitu ya. Ini faedah yang cukup besar yang diteriakkan oleh Syekh Albani dan beberapa imam menanggapi beberapa syubhat, ya, bahwa ketidaktahuan seseorang bukan hujjah, bukan dalil. Hujjah adalah yang mengetahui. Yang mengetahui menjadi dalil bagi orang yang tidak mengetahui. Ya, saya baca Bukhari, saya baca Muslim, saya baca beberapa kitab hadis, saya tidak tahu ada atahiyat kok begini-begini. Nah, ucapan ini bukan dalil. Ya, ente tidak tahu. Ya, betul, ente tidak tahu. Sudah diam, kamu tidak tahu. Ya, kami tahu. Nah, kan? Dibaca ini. Jadi, yang jadi hujah, yang jadi dalil, itu yang tahu. Gitu ya. Yang kedua, bayanu karami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Menerangkan tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Jadi, bukan hanya Nabi yang dermawan, ahli bait, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dermawan. Istilah ahli bait ini istilah yang hak. Istilah ahli bait ini istilah ahli sunnah. Jangan kita beranggapan bahwa istilah ahli bait istilahnya orang Syiah, tidak. Ahli bait istilahnya ahli sunnah. Ahli sunnah cinta kepada ahli bait. Ahli bait disebutkan dalam Al-Quran, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli bait itu hak. Ahli bait bukan milik orang Syiah. Orang Syiah Rafidah memakai istilah ahli bait untuk menipu kaum muslimin, untuk mempermainkan hati kaum muslimin, terutama dengan dibantainya Husain. Ya, ini salah satu kelihaian Syiah sehingga banyak pengikutnya, terutama dari orang-orang awam. Mereka punya bukti. Mereka punya bukti bahwa betul Husain itu dibantai di Karbala, betul. Sampai di situ, betul. Bahkan kepalanya pisah dari badannya, betul. Betul. Tapi kalau sampai kepalanya diarak, dibuat main bola, diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah, ini dusta kadzdzab. Ya, dan bahwa Muawiyah dengan anaknya Yazid dan seterusnya bersekongkol untuk memojokkan Ahlul Bait, untuk menutup rapat-rapat, jangan sampai ada pintu masuk bagi Ahlul Bait untuk menguasai kekuasaan. Ini dusta, sangat dusta. Ya, meninggalnya Husain tidak lebih besar dari terbunuhnya Ali, apalagi terbunuhnya Utsman, apalagi terbunuhnya Umar, tidak lebih besar. Ya, kenapa mereka diam saja terhadap terbunuhnya Ali yang jauh lebih mulia daripada Husain, Utsman, Umar? Ini syubhat Syiah. Dan Husain termasuk Hasan adalah pembesar-pembesar ahli bait. Dan ahli bait tidak punya ajaran khusus. Ajarannya sama dengan ajaran para sahabat, ajaran Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah memberikan ajaran khusus kepada ahli bait. Ini modal yang dimiliki oleh orang Syiah untuk menyesatkan kaum muslimin, bahwa ahli bait mempunyai ajaran khusus, mempunyai imam khusus 12. Ya, yang 11 sudah muncul, satu yang sedang ditunggu-tunggu. Al-Imam Al-Muntadhar, imam yang sedang ditunggu-tunggu. Ya, yang dulu konon waktu masih kecil masuk ke gua, enggak keluar-keluar lagi. Maka setiap orang Syiah melewati gua, mereka mengatakan, ya Sayyidi ukhruj, ukhruj ya Sayyidi, wahai Tuhan kami keluarlah, keluarlah wahai Tuhan kami. Banyak khurafat, tahayyul, itu ajaran Syiah Rafidah. Yes, yang pada hakikatnya adalah ajaran Yahudi yang hari ini sudah masuk di Bintaro ini. Yes, Bintaro basis mereka ke rumah-rumah, nggak berani di masjid seperti ini. Yes, dan pengikutnya yang terbanyak ibu-ibu. Yes, orang-orang lemah ibu-ibu itu banyak pengikutnya. Dan satu lagi yang membuat sebagian wanita laki-laki merasa nikmat di Syiah apa? Muta'ah. Yes. Atas nama ketaatan mereka nikah untuk sebulan saja, untuk seminggu saja, atau untuk satu malam saja. Yes. Bahkan akhirnya berkembang. Firqah itu memang ajarannya berkembang. Beda dengan sunnah. Dari dulu, dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai zaman Imam Mahdi nanti, ajarannya ya itu saja, itulah sunnah. Kalau firqah tidak. Bertambah, bertambah. Nah, salah satu pertambahan itu, wanita yang sudah bersuami boleh dimutah. Jadi, ini salah satu yang baru. Mungkin setahun dua tahun ini. Ya. Yes. Tapi usahakan suaminya jangan sampai tahu. Yeah. Asal suaminya enggak tahu apa. Ya. Yeah. Kehati-hati. Ya. Yeah. Istri-istri kita jaga. Ya, yeah. Jangan sampai masuk ke pengajian Syiah Rafidah yang hari ini sudah sangat lemah. Ya. Yeah. Kemudian malul abdi ma yuqaddimuhu wa yadzakiru thawabahu 'inda Allah. Yang dimaksud dengan harta seorang hamba adalah apa yang telah dia apa simpan, apa yang telah dia sorakokan, kemudian pahalanya itu tersimpan di sisi Allah. Itu yang betul-betul malul abdi, harta seorang hamba. Adapun yang dia masih tabung, ada di tabungan dia, ada di lemari dia, ada di kulkas dia, ada di meja makan dia, ini belum tentu milik dia. Di ayat lain Nabi mengatakan tiga. Apa yang sudah dia makan kemudian jadi kotoran, apa yang sudah dia pakai kemudian musnah usang, artinya sudah jadi rongsokan. Yang ketiga, apa yang dia sudah sedekahkan lalu disimpan oleh Allah. Tiga itu. Dia sudah makan makanan itu kemudian jadi kotoran. Ah, itu betul-betul milik dia. Dia sudah pakai baju itu selama 11 tahun, sekarang sudah jadi lap. Ya. Atau dia pakai motor itu selama 12 tahun, sekarang sudah jadi rongsokan. Ya. Atau yang terakhir, yang dia sedekahkan. Maka di luar itu belum tentu milik kita. Yang di bank, yang di kulkas, yang di meja makan, mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, belum tentu milik kita. Kok begitu? Iya. Bisa jadi kebakaran, bisa jadi dicuri orang, bisa jadi perampokan, atau kita yang meninggalkan harta itu. Mobil masih mewah, rumah masih megah, simpanan di bank masih sekian miliar. Kitanya yang meninggalkan itu semua. Jadi mati. Oleh karena itu yang betul-betul milik kita, kata Nabi, yang sudah kita serahkan. Ini betul-betul milik kita. Ya, tepat sekali apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, bahwa ada semua kecuali pundak. Yang terakhir, la yudhi'unnahu ajra man ahsana 'amala bal yahfaduhu wa yuwaffihi iyyahu yawmal qiyamah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala seseorang yang berbuat baik, tidak pernah. Allah tidak pernah mengatakan cuma begini, cuma sedikit, tidak. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang musyrik. Kalau orang kafir ya, untuk di akhirat betul-betul disia-siakan. Orang kafir sedekah, orang kafir nolong orang kafir donor darah, orang kafir berbuat baik, sia-sia di akhirat. Allah sengaja sia-siakan. Di dunia ya, di dunia ada balasannya. Ada orang kafir sedekah, maka Allah bikin dia mulia, disanjung di dunia ini. Ada orang kafir banyak nolong orang, Allah bikin bisnisnya lancar, sukses dunia. Adapun akhirat tidak. Nah, kaum muslimin yang berbuat baik dunia dan akhirat Allah tidak sia-siakan. Allah betul-betul menghargai kebaikan seorang muslim sekecil apapun kebaikannya. Karena itu jangan sekali-kali kita mengatakan cuma segini, cuma dua rakaat, cuma lima ayat, cuma satu hadis. Jangan. Semua kebaikan tidak boleh kita sia-siakan. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, yang mana kita tidak tahu. Tidak tahu. Yang akhirnya menyebabkan Allah ridha, yang akhirnya menyebabkan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga, yang mana kita tidak tahu. Apakah yang besar-besar? Belum tentu. Besar kalau Allah tidak terima gimana? Gitu ya. Oleh karena itu, perbuatan yang sedikit, perbuatan yang sepele tidak boleh kita anggap remeh enteng. Seperti pelacur yang memberi minum seekor anjing yang sering kita bahas. Apakah pelacur itu kebaikannya cuma itu? Tentu tidak. Namanya manusia, mungkin dia pernah bersedekah, ya dia memberikan nafkah untuk anaknya. Tapi itu yang bikin Allah ridha kepada pelacur itu, akhirnya mengampuni dosa pelacur, yang itu. Mungkin saking ikhlasnya, mungkin waktu itu dia betul-betul mengharap Allah. Mungkin karena ini, tidak tahu. Intinya, jangan kita menganggap remeh sebuah kebaikan. Yes. Adapun tidak melakukan demi yang lebih besar, iya, betul. Tapi meremehkan jangan. Yes. Pelajaran sudah dimulai. Ya. Syekh sudah datang. Ini kan pengalaman para imam ya. Ibnu Abi Hatim. Syekh sudah datang. Ya. Memberikan pelajaran. Beliau masih muda waktu itu. Mau sholat ba'diyah dibatalkan. Ya. Sudah mau takbir dibatalkan. Menuju ke syekh ini. Kenapa? Ini lebih besar ilmu. Ilmu lebih besar. Maka sholat ba'diyah itu dia tinggalkan. Kenapa? Menuju yang lebih besar ilmu. Jadi, beberapa kali Nabi tidak melakukan ba'diyah zuhur. Nabi tidak melakukan ba'diyah zuhur. Kenapa? Menerima utusan Bani Qais. Ada urusan, ada pertanyaan yang mesti dijawab oleh Nabi Sallallahu beliau tidak melakukan ba'diyah zuhur. Berarti meninggalkan yang kecil untuk meraih yang lebih besar boleh. Bukan berarti meremehkan. Meremehkan tidak boleh. Ya. Ya, kita lanjutkan 559. Wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai keduanya, Asma dan Abu Bakar. Qalat, Asma berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alaik. Kata Nabi, la tuki fayuka alaik. Jangan engkau menyimpan. Maksud menyimpan oleh beliau ini tidak mensedekahkan. Bukan menyimpan, menabung berarti itu larangan, haram, mutlak, tidak. Karena semua kaum muslimin paham, bahkan para sahabat melakukan, yaitu menyimpan harta. Boleh. Yang dimaksud di sini menahan. Makan sudah, minum sudah, berpakaian cukup, dan sisa banyak ditahan-tahan. Tidak memberi, tidak sedekah. Biasanya setan yang nakut-nakuti. Ya, kamu hidupkan kerjaannya sekarang. Ya, bagaimana masa depanmu? Bagaimana hari tuamu? Bagaimana anak-anakmu? Aib. Ini bagian dari talbiyah iblis. Ya, enggak ada salahnya ini nanti biaya untuk kuliah anakmu. Padahal anaknya masih kelas 3 SD. Sudah mikir kuliah. Ya, untuk kuliah nanti. Seolah hidup ini kita yang ngatur. Seolah di dalam hidup ini, kalau kita sudah gaji segitu, ya segitu aja. Maka, ya seperti persangkaan hambanya kan. Jadi kaum muslimin hari ini, ya begitu. Jadi kalau dia masuk kerja gaji 3 juta, ya paling naik-naik dikit. Kan? Ya, 2 tahun sekali naik-naik, ya segitu. Maka kehidupan kaum muslimin hari ini, begitu. Tidak seperti sahabat, ya tersahabat. Ini dari mulai ganjel perut dengan batu. Ya, termasuk Nabi ikut ganjel perutnya pakai batu dua, yang lainnya yang satu. Beberapa belas tahun setelah itu apa? Menguasai dunia. Mengalir emasnya Romawi, mengalir peraknya Persia ke Madinah. Kaya raya luar biasa. Padahal beberapa belas tahun yang lalu ganjel perut dengan batu. Lapar. Nabi keluar malam-malam bertemu Abu Hurairah, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Nabi bertanya, kenapa kalian malam-malam keluar? Enggak bisa tidur ya Rasul, lapar. Kata Nabi, sama. Ya, akhirnya menuju ke rumah orang Ansar sudah dapat jalannya kan? Beberapa tahun setelah itu menguasai dunia. Nabi datang ke Tabuk, nantang Heraklius Azimur Rom, ditunggu 20 hari di Tabuk. Azimur Rom tidak berani datang. Bangsa yang kemarin kelaparan, sekarang seperti ini. Itulah para sahabat, terus berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tidak seperti kita kaum muslimin memposisikan kehidupan kita itu seperti ini. Lulus SMA, kuliah, habis kuliah lamar kerja, gajinya 2 juta, 3 juta, ya, di situ nikah buat kontrak, ya, ntar lama-lama bisa nyicil BTN, lama-lama mati, udah. Nah, gitu aja udah, ya, kehidupannya begitu. Punya anak 2, 3, 2 dah 3 kebanyakan, ya, udah gitu. Mestinya kita seperti para sahabat, berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Gitu, hari ini dorong-dorong bakso, jualan bakso. 3 bulan kemudian, punya 5, punya 7. Ya, 3 tahun kemudian, punya 200 dan seterusnya. Hari ini para sahabat seperti itu, udah rasanya. Begitu uletnya, begitu sabarnya, menunggu dagangannya di pasar. Selalu ada di pasar, kecuali ketika sedang sholat berjamaah, duduk di masjid Nabi, jihad, selebihnya selalu duduk di pasar. Ulet sabar. Ini para sahabat. Ini para sahabat, jangan kita sangka apa hanya bisa ibadah saja. Ya, dunianya mereka tekuni. Sabar, maka Allah tolong. Ya, yang terbesar jihad tentu. Ini yang terbesar. Yang paling besar menyebabkan para sahabat dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dibikin kaya oleh Allah, dibikin berkuasa. Jihad ini yang terbesar. Ya. Fayuka alaik, maka Allah akan menahan. Al-jazau min jinsil amal. Barakan itu sesuai dengan Allah. Karena engkau bakhil, Allah juga bakhil terhadapmu. Karena engkau berat mengeluarkan harta, Allah juga berat menolong engkau. Karena engkau mau menolong agama Allah, Allah tolong engkau. Engkau suruh mau yang cukup. Dan seterusnya al-jazau min jinsil amal. Barakan itu sesuai dengan jenis amal. Ya, oleh karena itu orang yang menutup aib sama muslim, maka nanti aibnya akan ditutup oleh Allah sesuai dengan amalan. Ya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain disebutkan anfiqi awin faqi awin dohi, semakna saya kira ya. Berinfaklah, berilah, berdermalah, wala tukti fayuktillahu alaik, jangan engkau menahan, jangan engkau perhitungan. Salah satu yang tidak disukai Allah, perhitungan dalam arti bakhil, pelit. Yes. Kalau perhitungan dalam arti ibadah, ibadah perhitungan memang iya. Ya, maksudnya mana yang sunnah, gitu. Mana yang sah? Antum datang ke masjid sebelum qomat subuh. Antum perhitungan, ya. Bahaya ke masjid, apa qobliyah subuh? Qobliyah subuh, apa ke masjid? Apa jawab? Ya, qobliyah subuh. Khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Bayar ke masjid tentu berpahala, tapi tidak seisi dunia. Perhitungannya kan ada syubhat. Sholat-sholat aja, gak usah hitung-hitung pahala. Mau sedunia, mau pokoknya sholat. Nah, kan sudah mulai ada. Kita dengar syubhat seperti ini, syubhatnya. Ini kebatilan, ini kekeliruan. Buat apa Nabi menyebutkan pahala, keutamaan, kalau kita gak mau dengar? Itu justru untuk kita dengar dan untuk membuat kita semangat melakukannya. Maka semangat kita melakukan qobliyah subuh. Wa inna dunya wa fiha, lebih baik dari dunia seisi. Ya. Yeah. Wala tu'i fayu'illahu alaih. Semana? Jangan engkau menahan sehingga Allah akan menahan tidak memberi kepada engkau. Semana? Yes. Maka kita lihat hidupnya orang bakhil, walaupun mungkin di mata kita mobilnya bagus, rumahnya mentereng dan seterusnya, tetapi hidupnya sempit. Ya. Yes. Banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Pengen ini enggak bisa, pengen itu enggak berani. Ya. Untuk sekedar makan enak, untuk sekedar senang-senang dengan temannya, duit ada enggak berani. Karena rasa bakhilnya. Dia mikirnya jauh gitu. Mau makan enak mikirnya jauh gitu. Nah, itu orang bakhil. Padahal uang ada, duit ada. Ya, dia mau traktir 11 orang, 15 orang ada. Ya, tapi pikirnya jauh. Terdorong oleh bakhilnya, bukan terdorong oleh yang lainnya, kecuali terdorong oleh rasa sederhana dan ini terdorong oleh bakhilnya. Bagaimana nanti akan kita bahas Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang sangat menakjubkan tentang orang dermawan dan tentang orang bakhil. Itu karena dipelihara. Jadi kebakhilan itu ketika dipelihara, maka terus bakhil, terus bakhil, terus bakhil. Maka berat sekali, sulit sekali dia untuk menggerakkan tangannya untuk memberi. Sulit sekali. Sangat sulit. Itu orang-orang yang bakhil. Sebaliknya orang yang dermawan, Allah bikin dia nikmat leluasa ketika memberi. Ya. Yeah. Dan kebakhilan sekali lagi tidak akan bertemu dengan keimanan Ini bukan berarti orang yang bakhil pasti kafir, tetapi kesempurnaan iman seseorang itu dengan kedermawanan. Maka lihat para nabi dan rasul, semuanya dermawan. Lihat para sahabat, semuanya dermawan. Lihat para tabi'in, salafus tabi'in, para a'immah, semuanya dermawan. Hanya ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Karena kan bukan berarti yang tidak terkenal kemudian dia tidak melakukan. Ada kalanya terlihat, ada kalanya tidak. Fikul hadis. Ya, hadis ini sahih ya, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. At-ta'kidu wal-hattu alal-infaq, menganjurkan, mendorong orang untuk berinfak. Jika kita bisa mendorong orang lain, menghimbau orang lain untuk berinfak, maka keutamanya apa? Pahala dia dengan pahala kita sama. Ya kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Yang sedekah 1 miliar itu pula, tapi dia sedekah 1 miliar gara-gara kita. Kita himbau, kita ajak, kita kasih proposal masjid itu, pesantren itu, kan jalannya kita yang menunjuki kita. Maka pahala dia dengan pahala kita sama. Yang gelis dulu gini, seperti maka mestinya semangat kita ya untuk menjadi perantara orang lain serak. Pak, di situ ada masjid yang sedang dibangun, barangkali Bapak berkenan bantu. Pak, di sana ada fakir miskin yang kelaparan, di sana ada anak-anak yatim yang putus sekolah dan seterusnya. Saling tolong menolong ya. Yang kedua, an-nahyu an man'i shadaqati khasyatan nifas, fa inna dhalika min a'dami asbabi qat'il barakah, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yusibu 'ala al-'ata'i bighairi dhab, wa man la yuhasabu 'inda al-'ata' la yahsabu 'alayhi illa al-jaza. Larangan untuk menahan sedekah. Larangan untuk menahan sedekah. Berarti apa? Ya, uang sudah di tangan. Ya, uang sudah di tangan. Kemudian yang disedekahin sudah ada. Tapi kita berusaha menahan. Nah, ini dilarang. Salah satu keburukan adalah membatalkan sedekah tanpa alasan yang syar'i. Ini salah satu keburukan yang ditakdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berniat mau sedekah lalu dibatalkan, ditarik lagi. Ini bagian dari talbisul iblis. Karena iblis paling tidak suka ketika ada orang mau sedekah. Maka larangan keras dalam Islam membatalkan sedekah kecuali alasan yang syar'i. Pas mau diberi kita tahu bahwa ternyata orang ini ketika diberi semua orang bilang buat mabuk, buat judi, itu lain lagi. Ini tanpa alasan yang syar'i. Kebakilan yang mendorong dia untuk menahan itu. Ini tidak boleh. Dan ini bisa menyebabkan terputusnya keberkahan. Ya, keberkahan adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar dalam kehidupan ini. Maka jika harta kita, usaha kita tidak berkah, ini salah satu musibah besar. Ya, uang kita banyak, penghasilan kita lancar, tapi tidak ada keberkahan. Maka apa jadinya? Musibah demi musibah, bala demi bala, maksiat demi maksiat ada bersamaan dengan banyaknya harta kita. Ini salah satu wujud dari ketidakberkahan. Sebaliknya, gaji yang pas-pasan tapi Allah berikan keberkahan. Ya, gaji yang pas-pasan bisa membawa kita kepada ketaatan, bisa ngirim orang tua di kampung, bisa ikut bantu fakir miskin, biaya sekolah dan seterusnya. Ini keberkahan. Ada saja caranya. Ya. Min ajli Allah Ta'ala an ja'ala al-jazaa'a min jinsi al-'amal. Salah satu bukti keadilan Allah Ta'ala adalah menjadikan balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ini salah satu keadilan Allah. Siapa yang menutup aib sama muslim, Allah tutup aib dia. Nanti ingat tentang orang yang ketakutan, melihat dosanya yang begitu banyak, gemetar dia di hadapan Allah ketakutan. Allah tutup, ya, Allah tutup. Jangan sampai ada orang melihat, Allah tutup. Dan Allah katakan, aku hapus. Dia putra Allah. Nabi memberikan isyarat seperti membisiki orang dengan menutup pakai badannya, biar yang lain tidak ikut melihat. Nih, lihat sini. Ya, Nabi memberikan isyarat seperti itu. Allah mengatakan, nih, dosa-dosamu. Ya zina, ya minum khamr, ya berjudi, ya ini, ya itu, ketakutan, gemetar dia. Kata Allah, aku hapus, aku ampuni. Ya, aku tutup, tidak ada yang tahu. Kecuali engkau dan aku. Kenapa? Karena orang ini begitu semangat menutupi aib sama muslim. Dia tahu teman dekatnya berbuat ini, berbuat itu. Orang lain tidak ada yang tahu. Ya, betul-betul pintar dia menutup aib temannya. Orang seperti ini dijanjikan aibnya akan ditutup oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang terakhir, man 'alima anna Allah yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa haqquhu an yunfiqa wa la yaqtab. Barang siapa yang tahu, yang dimaksud barang siapa yang yakin bahwa Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka hak bagi dia mestinya dia menginfakkan, jangan hitung-hitungan. Katanya yakin akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, kok takut-takut, kok ragu-ragu menginfakkan? Ah, berarti keyakinannya dipertanya. Ya, saya kira hadis dari sini insyaallah taala bisa mendorong kita untuk lebih semangat untuk berderma, bersedekah. Ya, insyaallah taala jangan sampai kita termasuk orang-orang yang takut rezeki. Ya, cinta dunia jangan sampai. Insyaallah tidak ada soal jawab, ya. Saya baru pulang dari safar. Terlalu lelah, ya. Insyaallah kita akhiri. Tidak ada soal jawab. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.